Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan tuntaskan dan selesaikan membaca Ukutulujain fi Bayan Hukuku Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimallahu ta'ala. Beliau sampaikan kisah rahimallahu ta'ala wa huqiyya dan diceritakan. Ada seorang perempuan yang keluar dari rumahnya untuk mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka perempuan ini dilihat oleh seorang anak muda di jalan. Maka anak muda tersebut mengatakan, "Ya hurmatu," atau "Wahai wanita, aina qastuki?" Kemanakah engkau hendak pergi? Maka perempuan tersebut mengatakan, aku bermaksud untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya dan mendengar perkataannya yang indah. Maka anak muda tersebut berkata kepadanya, apakah engkau betul-betul mencintainya? Si perempuan mengatakan, iya, aku mencintai Nabi. Faqala laha, maka pemuda tersebut berkata kepadanya dengan kalimat yang ini, kalimat yang tidak wajar ada di masa Nabi sehingga mengisyaratkan kalau tidak benarnya kisah ini. Bihaqi hubbihi alaiki. Ini satu kalimat yang tidak kita jumpai di hadis-hadis Nabi. Ini menunjukkan kalau ini kisah yang palsu. Dengan hak cintamu, cintamu kepada Nabi, singkaplah cadarmu sehingga aku bisa melihat wajahmu. Tatkala dia bersumpah dengan menyebut cintanya pada Nabi, ini berarti ini tentu ini adalah cinta, sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini satu hal yang tidak benar dan bisa kita katakan mengisyaratkan kalau ini kisah yang palsu. Hanya perempuan tersebut membuka wajahnya sehingga pemuda tadi melihat wajahnya. Suma innah, kemudian perempuan ini tatkala dia raja'at, ketika dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan pada suaminya bima jara, dengan apa yang terjadi antara dia dengan anak muda tersebut. Dan ketika seorang itu berkenaan dengan fikih iqsam, ketika ada orang yang bersumpah dengan misalnya dengan sumpah yang benar, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta sesuatu, maka adalah amal soleh memenuhi permintaannya dengan dua syarat, permintaannya bukan maksiat dan permintaannya itu tidak menyusahkan orang yang dimintai. Ya, maka permintaan pemuda ini tentu nilainya maksiat, sehingga ketika dia adalah wanita yang berilmu, mestinya dia tidak melaksanakan permintaan pemuda tersebut. Falamma sami'a zaujaha, dan perbuatan perempuan ini juga tidak benar. Dia melakukan maksiat yang tidak diketahui oleh suaminya, kemudian dia ceritakan kepada suaminya yang tentu dia tak akan tahu, suaminya akan cemburu dan marah karenanya. Maka perbuatan perempuan ini juga tidak benar. Menceritakan maksiat yang telah Allah tutupi kepada suaminya. Akhbarat zaujah, dia ceritakan pada suaminya apa yang terjadi antara dia dengan anak muda itu. Yang tentu dia ngerti kalau ini akan menimbulkan amarah. Di samping itu satu hal yang nilainya maksiat. Falamma sami'a zaujaha kalamaha, maka tatkala suaminya mendengar perkataannya, ceritanya, khatara, maka taghayyara khatiruhu, maka berubahlah kondisi hati si suami. Lantas si suami mengatakan dalam hatinya, labuda harus aku mengetahui jujur ataukah dustanya istriku ini supaya aku nyaman dengannya. Labuda haruslah aku mengetesnya dan mengujinya. Kemudian fa'aqadalahana tanuran, maka dia si suami ini kemudian menyalakan laha untuk istrinya tanuran, tungku. Tanur adalah al-mahal, tempat untuk qamara yukamiru, itu memanaskan. Qamara yukamiru fi al-khubza roti ala hayatil jarrah, seperti bentuk gentong. Wasabara alihi, dia tunggui tungku tersebut sehingga hebat nyalanya. Sumaqala laha, kemudian dia berkata kepada istrinya, demi hak Nabi. Nah, ini juga sumpah yang sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dan ini satu redaksi yang tidak ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang biasa membaca hadis tentu akan menganggap ini kalimat yang aneh. Masuklah engkau ke dalam tungku. Ini juga permintaan untuk melakukan maksiat, bunuh diri. Nah, maka suaminya juga melakukan satu hal yang satu kesalahan yang besar. Statusnya dia bunuh orang. Dan itu tidak sebanding dengan kemaksiatan istrinya yang membuka wajahnya dilihat oleh anak muda, kemudian dia minta istrinya untuk masuk ke dalam nyala api. Ya, artinya dia membunuh istrinya. Falamma halafa, maka tatkala suaminya bersumpah dengan kepada istrinya dengan hak Nabi, akhirnya alqat nafsaha fihi, perempuan tersebut kemudian memasukkan dirinya ke dalam api. Ya, wahawanat biruhiha, dia menganggap meremehkan nyawanya. Likauniha, karena dia adalah seorang wanita yang tulus dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam mar'aha, nah ini juga tidak benar. Istri suaminya nyuruh dia untuk melakukan tindakan yang bisa menghilangkan nyawanya, kemudian dia turut. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Falam mar'aha zaujuha, maka tatkala suaminya melihat dia menjatuhkan diri dalam tungku, waghtashat fihi, ghatasa in ghamasa, tenggelam. Dan masuk ke dalamnya, maka dia sedih. Sedih karena keadaan istrinya. Wa alima, dan dia yakin bahasanya dia benar dalam perkataannya. Maka pergilah sang suami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan apa yang jara bima jara, apa yang terjadi pada istrinya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sisi suami, kembalilah dan ya, bukalah tungkumu. Maka sang suami kemudian kembali ke rumahnya dan dia singkap, ya, dia buka api dari istrinya, maka dia jumpai istrinya dalam keadaan selamat. Waqad ballaha, dia basah oleh keringat. Ka'annaha, seakan-akan istrinya itu fi hammam. Hammam maknanya murtasulun bil ma'i al-hari, tempat untuk mandi dengan air panas, air hangat. Jika berkeringat karena air panas tersebut atau karena uapnya. Yang dalam bahasa sekarang hammam itu bentuknya adalah sauna. Allahumma aslih, kemudian beliau tutup bukunya dengan doa Allahumma aslih fi jami umurina wa aslih ahlina ay aqaribana wa adba'ana. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami, yaitu kerabat kami dan orang-orang yang mengikuti kami. Kemudian keturunan kami, yaitu anak-anak kami dan semua kaum muslimin. Fi jami' umurihim, dalam semua urusan mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Maka musannif, yaitu penulis sematan yang anonim, yang tidak diketahui siapakah namanya, khotamah menutup bukunya dengan hamdalah, sebagaimana ya, penduduk surga menutup doanya dengan memuji Allah. Kami mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan anugerah kepada kita semua dengan ridhanya yang terbesar dan nikmatnya yang berlimpah. Wabidzalika, dengan itu maka sempurnalah kebahagiaan dan segala puji milik Allah Zat yang dengan nikmatnya sempurnalah segala hal-hal yang baik. Wa bifadlih, dengan karunianya nafuzu bil jannat, maka kita akan jadi orang yang beruntung dengan mendapatkan surga. Wa sallallahu salam ala sayyidina sadati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada pemimpin, para pemimpin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zaujat matamatil ardu wa samawat. Ya, selamat ada langit dan bumi. Walhamdulillahi wahdah, segala puji milik Allah semata. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala muallifuhu qatama hadzal kitabu. Telah selesailah buku ini. Bi'aunil malikil jalil, dengan pertolongan Allah. Dialah sang raja al-jalil, zat yang mulia. Fi waqti duha, di waktu duha. Naharil ahad, di siang hari-hari Ahad, di tanggal 27 bulannya Allah Al-Muharram tahun 1294 Hijriah. Ala yadi Al-Hakir, di tangan seorang yang hina, Muhammad, itu Muhammad Nawawi bin Umar ibn Arabi ibn Ali taballahu alaihim, semoga Allah menerima taubat mereka semua, amin. Ya, kemudian sebelum kita akhiri membaca buku ini, kemarin kita di pertemuan yang lewat kita baca beberapa kisah tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Saya ingin bacakan penjelasan Syekh Muhammad Saleh Munajjid tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau katakan bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang yang wanita yang zuhud al-ibadah, seorang wanita yang khusyuk, sebagaimana kata Az-Zahabi di Siyar. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah biografinya bisa kita jumpai di Siyar A'lam min Nubala karya Az-Zahabi. Wa naqala Adz-Dzahabi, menukil dari Abu Sa'id Ibn Al-A'rabi, ya, beliau mengatakan, adapun Rabi'ah al-Adawiyah, maka manusia mendapatkan darinya hikmah yang banyak. Hakafiha, bercerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah, Sufyan, kemudian Syu'bah, dan yang lainnya. Ya, yang ini menunjukkan tidak benarnya isu tentang Rabi'ah al-Adawiyah yang isunya mengatakan bahasanya dia punya akidah hulul, akidah bahasanya Allah bersatu dengan hambanya, wada'wah dan ajaan ilal ibahah, ya, untuk kemudian sikap hidup serba boleh suka-suka. Kalau Dzahabi mengatakan wada khulun wa jahlun wa alala man nasabaha ila dhalika mubahi hululi yahtajjabiha ala kufriha kahtijajihim bi khabari kuntu sami'u alladhi yasma'u bi. Adz-Dzahabi mengatakan tentang orang yang mengatakan kalau Rabi'ah al-Adawiyah punya akidah sesat, akidah hulul, bersatunya Allah dengan makhluk, ini berlebihan dan kebodohan. Boleh jadi orang yang mengaku-ngaku hal tersebut, dia sendiri yang punya akidah hulul. Kemudian punya prinsip hidup serba boleh, suka-suka. Ihtajja biha, dia mau berdalil dengan Rabi'ah Ladawiyah. Sebagaimana dia berdalil dengan hadis Nabi untuk membenarkan kesesatannya. Namun walam yu'raf an Rabi'atil Adawiyah mu'jizatun au karamatun, tidak dikenal dari Rabi'ah Ladawiyah mu'jizat atau karomah, kemampuan yang aneh-aneh yang luar biasa. Ila man uqila anha min kalami zuhdi wal hikmah, yang ada yang didapatkan dari Rabi'ah Ladawiyah hanyalah perkataan tentang zuhud dan perkataan hikmah. Mislu qawliha li Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana perkataan Rabi'ah kepada Sufyan Ats-Tsauri, inama anta ayyamun ma'dudatun, engkau hanyalah hari-hari yang bisa dihitung. Jika berlalu satu hari, berlalulah sebagian dirimu. Yushiku, segera saja jika telah berlalu sebagian, akan berlalulah seluruhnya. Wa anta ta'lamu, dan engkau mengetahuinya. Fa'mal, maka beramalah. Abdah binti Abu Syamal mengatakan, dan dia adalah wanita min khiyar imailah, termasuk wanita yang terbaik dan melayani Rabi'ah. Qalat, kata Abdah, kanat Rabi'atun tusalli billail kulliha. Rabi'ah itu punya kebiasaan solat sepanjang malam. Dan jika telah terbit fajar, maka beliau berbaring sebentar. Sampai fajar belum betul-betul terbit. Kemudian dia, dan aku mendengar Rabi'ah mengatakan, ketika dia bangun dari tempat tidurnya dalam keadaan kaget, wahai jiwaku, berapa lama engkau tidur? Segera saja engkau akan tidur dengan tidur yang engkau tidak akan bangun kecuali di hari Allah bangkitkan seluruh makhluk. Qalat, fakana hada da'buha, atau hada, maka beliau katakan, inilah hada da'baha, inilah kebiasaan Rabi'ah sepanjang hari-harinya, hatta matat, sehingga beliau meninggal dunia. Dan ada yang mengatakan, kila asyad thamanina sanatan, beliau umurnya panjang sampai 80 tahun, dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Maka ini tentang Rabi'ah. Ada orang yang mengatakan Rabi'ah itu sosok fiktif, namun berdasarkan apa yang tadi kita baca, maka dia sosok nyata, bukan satu hal yang fiktif. Biografinya ada di Syiar Alam Minubala dan beberapa tempat yang lainnya. Sehingga tidak benar ada yang mengatakan kalau dia fiktif, namun dia adalah satu sosok nyata ahli ibadah yang ada di masa silam. Yang sebagian ceritanya kemarin telah kita baca. Dan kemarin di antara cerita tentang Rabi'ah, Rabi'ah ini memberikan masak makanan yang enak dan menyediakannya kepada untuk suaminya, menyuguhkannya kepada suaminya. Setelah itu dia katakan pada suaminya, silakan engkau pergi ke istri-istrimu yang lain. Dari tinjauan fikih, maka ini satu hal yang bisa saja diperbolehkan jika maknanya adalah dia menghadiahkan malam gilirannya kepada suaminya, kemudian menyerahkan pada suaminya untuk kemudian mendatangi istri yang lainnya. Maka itu satu hal yang memungkinkan dan diperbolehkan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku yang berjudul Adabul Khidbati Wazifaf, Adab melamar dan malam pertama. fi sunnah al-mutahharah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Amr Abdul Mun'in Salim. Kita masuklah, kita mulai dari muqaddimah cetakan pertama di halaman 7. Sama halamannya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fanikah, maka menikah adalah sunnah syar'iyyah. Min sunanil anbiya, di antara ajaran para nabi dan rasul dan orang yang melaksanakan petunjuk mereka dari kalangan orang terdahulu dan belakangan, dan dia adalah sunnah kauniyah. Lakhina lil insani anha, ya, tidak ada manusia yang tidak membutuhkannya. Bahkan kebutuhan manusia kepadanya masatun jiddan, kebutuhan mendesak sekali. Oleh karena itu, ajaran yang menganggap menikah satu hal yang rendah dan hina, maka satu hal yang bertentangan dengan fitrah manusia, yang ini hanya kemudian menyebabkan terjadinya hubungan biologis secara ilegal dan tidak secara ilegal, ya, tidak benar, ya, dan hanya menimbulkan terjadinya berbagai macam penyimpangan seksual. Faya al-asas, maka dia adalah pondasi bangunan masyarakat, baiknya satu bangsa. Fabiha, maka dengannya akan timbullah ketenangan jiwa, saling mengenalnya nyawa atau roh, kecocokan tabiat, dan akan semakin banyaknya badan, yaitu semakin banyaknya keturunan. Watatawalla, dan silih berganti al-ajyal, generasi. Maka Maha Suci Zat yang mengatakan dalam At-Tanzil dalam Al-Quran yang muhkam, yang maknanya jelas dan gamblang, wa min ayati, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, sesama manusia, aswajan, pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dengan pasangan. Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ya, salah satu tafsiran untuk ayat ini, tafsiran Mujahid, mawaddah maknanya jima, ya, dan rahmah maknanya al-walad. Dengan itu kemudian ada hubungan biologis, kemudian berketurunan punya anak yang menjadi cuahan kasih sayang orang tuanya masing-masing. Inna fi dzalika, sunya dalam hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang menggunakan pikiran. Maka menikah itu ihtala, menempati makanah, posisi marmukoh yang tinggi dalam syariat kita, al-ghara yang bercahaya, syariat kita yang indah ini. Berbeda dengan apa yang jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah berupa zina, safah, musafadah itu jima, hubungan biologis tanpa ikatan tentunya maknanya. Kemudian zina dan liwat homoseksual. Bahkan banyak dari macam-macam pernikahan yang dikenal di masa jahiliyah itu berdiri di atas prinsip ibahiyah, serba boleh alias suka-suka, dan zina. Dan ini menjadi sebab tercampurnya nasab. marmukah artinya memiliki kedudukan yang tinggi. Rara itu bisa maknanya mulia, karimul af'al wa jamiluha, perbuatan-perbuatan yang luhur dan mulia. Kemudian hatta ja'al Islam, sampai datanglah Islam dengan aturan-aturannya yang penuh dengan kelapangan, penuh dengan kemudahan. Islam membatalkan berbagai macam pernikahan yang rusak. Wa aqara, dan membiarkan pernikahan yang syar'i, wahid dan cuma satu saja, yang sumber dari disyariatkannya pernikahan tersebut adalah teks Quran dan Sunnah. Walil mar'i, dan seorang itu bisa yatalammaha dzalika jalian, mungkin maknanya melihat secara jelas, namun coba saya pastikan. Ya, melihat. Dan seorang bisa melihat hal tersebut secara gamblang pada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan nikah di masa jahiliyah itu ada 4 model. Namun berdasarkan hadis-hadis yang lain, kita jumpai model-model yang lain yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama, fanikahun minha nikahun nas al-yawma. Maka di antara nikah minha, di antara nikah-nikah jahiliyah adalah nikah yang dipraktekkan oleh manusia di zaman ini. Seorang laki-laki datang melamar pada laki-laki yang lain, melamar waliyatahu ay ibnatahu, perempuan yang di bawah kewaliannya, yaitu anak perempuannya. Fayustiquha, dan dia berikan maharnya. Kemudian dia menikahinya. Nikah jenis yang kedua adalah seorang suami berkata pada istrinya jika telah suci dari haidnya, pergilah engkau pada fulan, mintalah supaya fulan menyetubuhimu. Kemudian suaminya yang resmi itu menjauhi istrinya dan tidak menyentuhnya dalam tanda kutip abadan sama sekali, sampai jelaslah hamilnya istrinya dari lelaki tersebut yang dia minta persetubuhan darinya. Fa idza tabayyana hamluha, maka jika telah jelas kalau hamil, maka suami resminya menyetubuhinya jika dia menginginkannya. Wa inna may yaf'alu dzalika, hanyalah si suami resmi ini melakukan hal tersebut rohbatan, karena keinginan untuk mendapatkan anak yang najabah. Bisa maknanya mulia atau kemudian cerdas, ya terjemah bebasnya ya, punya anak ya, kemudian bibitnya unggul. Fakana hadzan nikahu, maka nikah ini disebut dengan nikah istibda'. Kemudian nikah jenis yang ketiga, ini kumpul kebo rame-rame. Yastami arrahtu, kumpullah sejumlah laki-laki, madunal asyarah, kurang dari 10, 5 orang atau 8 orang. Lantas mereka memasuki, menemui seorang perempuan, semua mereka gantian, yusibuha, untuk kemudian menyetubuhinya. Fa'idha hamalat, kemudian ketika perempuan ini hamil dan melahirkan, mara layalin, maka berlalulah beberapa malam, ba'da antadu'a hamlaha, sampai dia, sejak dia melahirkan. Setelah istirahat beberapa hari, arsalat ilaihim. Maka perempuan ini mengutus orang untuk memanggil sejumlah orang-orang tadi. Dan hukum sosial mengatakan, hukum sosial di masyarakat jahiliyah mengatakan, lam yastati' rajulun minhum ayyam tani'a. Hukum sosial masyarakat jahiliyah mengatakan, tidaklah mampu satupun dari mereka untuk menolak permintaan untuk kumpul. Harus datang. Hatta yastami'u indaha, akhirnya sejumlah orang tadi kumpul di rumah si perempuan. Lantas perempuan ini berkata kepada mereka, mereka, qad araftum dhalika kana min amrikum. Kalian telah tahu apa yang kalian lakukan. Semuanya tahu kalau ini rame-rame memang. Waqad waladtu, dan aku telah melahirkan. Kemudian si perempuan mengatakan, fawa ibnuka ya fulanu. Maka anak ini yang lahir ini adalah anakmu wahai fulan. Dia nyebut nama man ahabbat, laki-laki yang disukai oleh si perempuan untuk jadi bapak dari anaknya. Bismihi, dia sebut namanya. Fayulhaku bihi waladuha, maka anak si perempuan ini kemudian yulhaq, dinasabkan bihi kepada si laki-laki itu. Dan hukum sosial jahiliyah mengatakan, la yastati'u ayam tani'a minhu ar-rajulu, lelaki tersebut tidak boleh menolak. Kemudian nikah jenis yang keempat, hubungan biologis jenis yang keempat, ini pelacuran. Dan pelacur di masa jahiliyah lebih mulia daripada pelacur modern. Ini dalam tanda kutip, lebih mulia dan terhormat daripada pelacur modern. Buktinya kita lihat gimana model pelacur di masa jahiliyah. Yastami'u an-nasul kathir, laki-laki banyak sekali itu kumpul, lantas mendatangi seorang perempuan yang perempuan ini latam na'uman ja'aha, tidak menolak siapa yang mau mendatanginya. Kalau jenis, kalau yang sebelumnya itu terbatas, ini rame-rame namun terbatas, dia menolak selain grup yang disepakati. Kalau ini tidak menolak siapapun yang mendatanginya. Wahuna al-baghaya, inilah pelacur. Nah, pelacur di masa silam, mereka memasang di depan pintu rumahnya bendera. Takunu alaman, yang ini menjadi tanda, ini rumah pelacur. Faman aradahunna, siapa yang mau, dakhala alaihinna, maka dia akan memasuki rumah itu. Maka di sini dalam tanda kutip mulianya pelacur jahiliyah. Dia tidak nawar-nawarkan di pinggir jalan. Dia tidak nawar-nawarkan di pinggir jalan. Dia cuma ngasih tanda ini tempatnya. Siapa minat silakan masuk. Dan seandainya dia nawarkan pun, nawarnya dengan cara nawar yang dalam tanda kutip terhormat. Kemarin pernah kita bahas di, kita singgung di pelajaran Ukutulujen, biasanya cara orang wanita pelacur jahiliyah untuk ngasih penawaran itu dengan batuk-batuk, tidak vulgar. Dia lelaki lewat kemudian dia batuk-batuk, nah, itu artinya pelacur. Fa'idha hamalat ihdahunna, dan ini sisi mulia, dalam tanda kutip sisi mulia yang lain dari pelacur jahiliyah. Maka jika salah satu pelacur itu hamil kemudian melahirkan apa yang dia kandung, jumi'ulah, semua yang pernah menggunakan jasa si pelacur ini dikumpulkan. Artinya siapakah pemakainya itu ada datanya. Nah, ini terdata. Pelacur modern tidak terdata. Ini. Kalau seandainya ada datanya, ya, maka lelaki yang menggunakan jasa haramnya itu boleh jadi tidak terus terang nama aslinya, di mana alamatnya. Loh, ini semuanya bisa dikumpulkan. Berarti kan nama alamat lengkap itu. Jumi'ulah, bisa dikumpulkan semua. Berarti nama alamat lengkap, bisa ditelusuri. Tinggal dia nyuruh orang, kumpulkan orang-orang ini. Dia datang satu-satu, dipanggil. Kamu dipanggil sama Fulana. Ini datanya, ada datanya ini. Administrasinya bagus, kan? Pelajar jahiliyah itu. Kerjanya itu bayi data, kan? Setelah itu, ta'ulahumul qafah. Mereka panggil atau mereka panggil untuk laki-laki yang telah dikumpulkan ini qafah. Dia adalah seorang yang punya keahlian untuk mengetahui ini anak siapa dengan melihat sebagian fisik dari si anak. Dengan melihat kakinya, kemudian dia amati kaki-kaki orang laki-laki hidung belang tersebut, maka dia ketahui anak ini itu anaknya ini. Summa alhaqu waladaha billadhi yarawna. Kemudian mereka nasabkan anak tersebut billadhi yarawna dengan lelaki yang dipandang oleh qafah itu sebagai bapaknya. Kemudian faltaqathu bihi, wadu'iya ibnuhu, kemudian laki-laki tersebut, kemudian anak tadi dipanggil sebagai anak dari lelaki yang ditunjuk oleh qafah. La yamtani'u, dan hukum sosial jahiliyah mengatakan la yamtani'u min dalik. Lelaki tersebut tidak boleh nolak. Setelah itu bayi akan diserahkan kepada si laki-laki. Bayi tersebut akan diserahkan pada si laki-laki. Adapun si pelacur, kemudian dia melanjutkan profesinya dan pekerjaannya. Dia enggak kemudian sibuk ngurusi anak. Maka anak diserahkan kepada lelaki yang tadi ditunjuk oleh qafah. Dalam tanda kutip, ini kan mulia. Dia tidak sibuk dengan ini. Pelacur sekarang kalau seandainya gagal kemudian gagal pengamanannya kemudian hamil, ya risiko ditanggung si pelacur itu sendiri, ya kan? Ya, pelacur sekarang, pelacur jahiliyah keren. Lahiran, ini, pemakai jasa kumpulkan, kemudian ngambil ngundang jasa bayar qafah. Qafah mengatakan ini anaknya itu, sudah bayinya serahkan itu, urusan dia masalah nyusui dan sebagainya. Ya, sudah tidak lagi jadi tanggung jawab si perempuan. Perempuan cuma, si pelacur cuma sampai hamil, melahirkan, habis itu bebas. Ini kan lebih keren daripada pelacur modern. Ya, maka lebih mulia dalam tanda kutipnya. Ya, dalam tanda kutip, lebih mulia dan lebih keren, lebih terhormat dalam tanda kutip, meskipun semuanya tidak terhormat. lebih terhormat dalam tanda kutip pelacur jahiliyah. Lebih ngirit juga, ya. Dia tidak punya biaya nanggung biaya ngerawat anak, itu tidak ada, tidak menanggungnya. Iltakang menempelkan, dia tempelkan kepada anaknya itu bihi kepada si laki-laki itu. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa kebenaran, Nabi menghancurkan semua model nikah jahiliyah kecuali nikah manusia al-yaum zaman ini. Maka model pernikahan yang diakui sah dalam Islam itu budaya Arab yang dibenarkan dan dibiarkan oleh Islam. Dan ini tidak masalah, budaya Arab, namun kemudian Nabi memberikan stempel inilah yang syar'i, apa masalahnya? Berdasarkan penjelasan ini budaya jahiliyah, tadi ada beberapa model pernikahan, semuanya dihapus kecuali ini. Berarti ini model budaya, adalah salah satu budaya pernikahan yang ada di masa jahiliyah, kemudian diislamkan. Ya, maka dia bukan murni Islam dalam arti yang tidak dikenal di masa jahiliyah. Dia dikenal di masa jahiliyah, kemudian diterima dan disahkan dalam ajaran Islam. Maka kalau orang itu total anti budaya Arab, ya maka jangan nikah seperti itu. Pakai dilamar, pakai ini. Ini budaya jahiliyah ini. Ini budaya Arab asli ini. Bukan Islam. Dia mengatakan saya hanya mau Islam dalam artian saya hanya mau Islam, enggak mau budaya Arab. Maka jika maknanya pokoknya dia hanya mau menerima ajaran yang baru yang tidak dikenal oleh orang Arab sebelumnya, itulah yang mau diterima, ya. Maka kalau konsekuen, ya, tidak dia terima juga model pernikahan yang dikenal oleh ajaran Islam dan dianggap sebagai satu-satunya pernikahan yang benar dalam Islam. Dan pernikahan yang telah dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat bahasanya, dibiarkan oleh Nabi. Ya, karena memang di masa jahiliyah sudah ada. Itulah pernikahan yang waradat an-nusus, terdapat banyak nas syar'i yang memotivasinya. Dan orang-orang soleh terdahulu pun semangat untuk ala isobatihi melakukannya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya aku tidaklah hidup, ya, atau aku tidak berada di dunia kecuali tinggal 10 hari lagi, habis itu mati, niscaya aku menginginkan adalah agar ayakuna fihinna indi imra'atun. Selama 10 hari tersebut aku punya istri. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Sebelumnya catatan kaki 1 tentang Qafah. Qafah jam' dari qa'ifin, dia adalah orang yang yakfu ithral ibni minal abi. Dia adalah orang yang menelusuri bekas anak dari bapaknya dengan tanda-tanda yang detail yang mereka ketahui. Orang Jawa bilang itu ilmu titen gitu. Maka orang Arab punya ilmu titen, ilmu dengan pengamatan, pengamatan khusus. Dari situ bisa disimpulkan ini anaknya itu, ini anaknya itu. Wali nikah dan nikah memiliki sejumlah hukum dan adab syar'i dan sejumlah sunnah yang diriwayatkan. La yasa'u, tidaklah boleh al-muqdim, orang yang mau melangkah untuk menikah, ala jahliha, tidak mengetahuinya. Tidak boleh kemudian orang yang atalib lahu mencari pernikahan yang syar'i berpaling darinya. La siyama, terutama hal-hal yang khusus berkenaan dengan bab melamar dan malam pertama. dan aku meminta istikharah, minta pilihan pada Allah Ta'ala untuk menulis buku yang al-jami' yang lengkap, yang aku mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan manfaatnya dalam adab tentang melamar dan malam pertama, wa ma yata'allaqu bihima, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, min abwab bin wa masaila, sejumlah bab dan permasalahan. Topik ini wa in kana qad sannafa fihi min qablu, meskipun telah ada banyak buku sebelumnya, akan tapi buku yang ada di hadapan Anda ini wahai pembaca yang mulia tidaklah lepas, tidaklah kosong dari bahasan-bahasan ilmiah munifah. Yang tinggi muktafi'un samihun, ya, bahasan-bahasan yang bernilai tinggi dan sejumlah pembahasan permasalahan kajian dalam ilmu yang penting, taja'alulahu, sehingga menjadikan buku ini, pembahasan-pembahasan tersebut menjadikan buku ini masih memiliki keistimewaan dibandingkan banyak buku yang ditulis di bab ini. Fa'aktharu masunnifa fidhalika al-yawma, maka mayoritas buku yang ditulis tentang masalah adab malam pertama dan melamar al-yawma di zaman ini boleh jadi cuma buku mangkulatun, isinya adalah copy paste saja, isinya kutipan-kutipan tuna isyaratin, tanpa mengisyaratkan referensi yang jadi rujukan, atau murattabatin duna ihalatin, atau sekedar menata ulang. Kalau tidak cuma mengutip, copy paste utuh, ya kalau enggak ya nata ulang, ditata ulang, tuna ihalatin, tanpa juga menyebutkan referensinya. Catatan kaki dan mayoritasnya bersandar pada buku Adabul Sifat karya Al-Albani. Dan lain hanya dengan buku ini, beliau sampaikan, lain hanya dengan buku ini. Langsung ke halaman 11 penutup. Hadza demikian, aku mohon pada Allah zat yang aku untuk memberikan manfaat pada buku ini, manfaat bagi penulisnya, pembacanya, dan semua orang yang berupaya untuk mengeluarkannya dan menerbitkannya, dan semoga Allah jadikan buku ini di timbangan amal kebajikanku pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditulis oleh Abu Abdurrahman Amr ibn Abdul Mu'in ibn Salim. Kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, Adabul Khitbati, adab seputar melamar. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bahasanya melamar yang syar'i dan zifaf, waktu dipertemukannya dua pengantin dan hal-hal yang berkaitan. Bikathir min ahkam min nikah, banyak tentang hukum-hukum pernikahan itu memiliki adab-adab khusus yang diambil dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim yang antusias dengan agamanya adalah orang yang paling utama untuk mengikuti adab-adab syar'i tersebut dan komitmen dengan aturan-aturan dengan sunnah-sunnah al-marwiyah yang diriatkan dari Nabi, supaya mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan karunia yang besar di akhirat, dan supaya sempurna baginya kebahagiaan di dunia dengan meletakkan segala perkara pada tempatnya yang tepat sesuai dengan dalil-dalil atau kaedah-kaedah syariat. Fa'awaluma, maka poin pertama yang akan kita mulai untuk kita sebutkan adalah berkenaan dengan adab melamar dan malam pertama adalah istihbabun nadhari ilal makhtubah, adalah anjuran untuk melihat wanita yang dilamar. Bahwa dan poin ini berkenaan dengan melihatnya seorang lelaki apa yang dia sukai dari seorang perempuan. sehingga memotivasi si laki-laki untuk menyemangati si laki-laki untuk nikah dengan perempuan tersebut, atau melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari perempuan tersebut sehingga ini menjadi sebab dan alasan untuk al-iwad an-nikahiha. Saya kira al-iwad, ternyata al-iwad. Mungkin al-iqrat itu bukan waw, namun kalau al-iqrat dari iwat mengganti. Kalau al-iqrat kemudian berpaling alias enggak jadi menikahinya. Bahaga dan anjuran untuk melihat ini tadulu alaihi, dalilnya sejumlah hadis yang banyak, di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian melamar seorang perempuan dan dia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka adalah dia melakukannya. Kal Jabir mengatakan, aku melamar seorang gadis, maka aku kemudian bersembunyi laha untuk melihatnya, sehingga aku melihat dari gadis tersebut yang mendorongku untuk menikahinya dan menikahinya, lantas aku pun menikahinya. Diatkan Imam Ahmad Abu Dawud, wasanatu hasan, dengan sanad yang hasan. Maka perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, mensyaratkan an-nadhar, melihat bima yad'uhu ila nikahia, melihat sesuatu yang mendorong si laki-laki untuk menikahinya. Sehingga artinya jika telah mantap dalam dirinya niat untuk menikahinya, atau kemudian mantap niatnya lil i'rad, untuk tidak jadi, wajib baginya menundukkan pandangan. Hatta yamlikuha, sampai dia betul-betul memilikinya dan akad nikah dengannya. Ya, maka beliau sampaikan berdasarkan hadis ini, bolehnya itu melihat sesuatu yang mendorong untuk menikahinya. Setelah terdorong, berarti tidak boleh lagi dilihat. Setelah terdorong, setelah mantap untuk nikah, berarti tidak boleh dilihat. Karena yang dilihat adalah yang mendorong untuk menikahinya. Ya, didorong sudah jadi, sudah jalan, berarti izinnya sudah selesai. Ya, izinnya sudah selesai. Maka wajib, kata beliau, wajib bagi beliau untuk setelah mantap, ya, untuk lanjut pada pernikahan, wajib baginya menundukkan pandangan. Sebagaimana kok setelah dari proses melihat tadi kemudian mantap untuk tidak jadi, ya, maka dia juga wajib menundukkan pandangan. Sehingga fala yajibu an takuna hadil ruhsah, sehingga keringanan ini tidaklah wajib menjadi sebab melepaskan pandangan kepada wanita-wanita ajnabiyah dengan alasan mencari perempuan yang dicocoki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakan pada lelaki yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangannya. Sebagian, kita katakan sebagian karena ada sebagian yang boleh, yaitu yang sedang kita bahas. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Demikian juga katakan pada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangannya. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ada seorang yang mendatangi Nabi dan menceritakan pada Nabi, ana tazawwaja imra'atan minal ansari. Tazawwaja di sini maknanya, meskipun fi'il madhi, namun maknanya mudhari. Dia akan menikahi seorang perempuan dari Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau telah melihatnya? Kalau dia telah tazawwaja, fi'il madhi sungguhan, tentu tidak perlu. Nih, apakah engkau telah melihatnya? Sehingga tazawwaja di sini artinya adalah ya tazawwaju. Madhi maknanya mudhari. Maka Rasulullah bertanya pada banyak, apakah engkau telah melihatnya? Dia mengatakan belum. Maka Nabi katakan, pergilah lihat calonmu, sesungguhnya di mata orang Ansar ada sesuatu. Dikatakan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Apa itu sesuatu tersebut? Ada yang penjelasan yang mengatakan sesuatu tersebut adalah bola matanya biru, maka nanti dilihat cocok dan tidak dengan wanita semacam itu. Ada sebagian wanita Ansar bola matanya biru. Bagian hitam-hitamnya itu bukan hitam namun biru. Ada lagi yang menjelaskan kalau matanya bukan mata yang bisa melibar, yang lebar namun cenderung sipit. Maka nanti cocok ataukah tidak dengan semacam itu. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku sampaikan pada Nabi seorang perempuan yang aku lamar. Faqal, maka Nabi mengatakan, pergilah lihat calonmu, fa inna ajtar, maka itu lebih layak untuk langgeng di antara kalian berdua. Qal, fa ataitu al-mar'ata, maka aku mendatangi perempuan dari Ansar, aku lamar perempuan tersebut, lamaranku tujukan pada bapak ibunya. Lantas ku sampaikan pada bapak dan ibunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan dua calon mertua ini tidak suka acara nadar. Qal fasami'at dhalikal mar'atu, maka wanita Ansar yang mau dilamar itu mendengar, wa iya, dan dia ada di kamarnya. Faqalat, si perempuan mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk melihat, silakan lihat. Wa ila, namun jika tidak, maka fa ini unsidukallaha, maka aku bersumpah dengan nama Allah kepadamu, jangan kau coba-coba melakukannya. Nah, ini kalimat yang biasa di biasa di hadis-hadis Nabi. Ya, tidak sebagaimana kisah yang ada di Ukudulujan tadi. Ya, bersumpah di hadapan seseorang itu yang umumnya dipakai unsidukallah. Ka'ana azumat dhalika alaihi, seakan-akan perempuan ini menganggap besar masalah itu, yaitu dilihat. Akhirnya kemudian karena Mughirah mau melihat, farafa'at as-sajfa, maka perempuan tersebut kemudian menyingkirkan dan mengangkat atau menghilangkan as-sajfa. Atau bacanya sijif, isinya di kasra. Sijif itu salah satu dari dua korden yang berdekatan, di antara keduanya ada celah. Pintu, kordennya ada dua sisi. Nah, maka masing-masing sisi namanya sijifun. Maka dia singkirkan korden penutup pintu. Kal, kata Mughirah, maka aku melihat perempuan tersebut dan aku menikahinya. Fadzakar, kemudian Mughirah menceritakan tentang mawaqifiha, berbagai macam momennya bersama istrinya. Kata Mughirah, fama nazalat minni imra'atun qattu bimanzilatiha, maka tidaklah dalam hatiku ada satu perempuan yang menempati posisi di hatiku sebagaimana posisi wanita ini, padahal aku telah menikahi 70 perempuan atau 70 sekian perempuan. Yang paling dicintai itu yang pertama. Yang pertama yang demikian berkesan di hatinya. Ini menunjukkan bahasanya nikah dengan yang kedua, yang ketiga belum tentu kemudian yang pertama itu kemudian rendah kedudukannya di hati si suami. Mughirah mengatakan, ya, saya nikah dengan 70 perempuan, namun yang paling tinggi kedudukannya di hatiku, yang sangat besar cintanya padaku, hatiku padanya, perempuan itu. Perempuan Ansar tersebut. Maka anggapan kemudian banyak perempuan kalau suaminya nikah lagi, maka pasti lebih sayang sama istri muda, istri baru. Itu satu hal yang belum tentu benar. Boleh jadi dijumpai demikian, boleh juga dijumpai sebagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Setelah itu dia nikah dengan banyak perempuan, namun tetap yang sangat berkesan adalah perempuan istrinya yang pertama. Ya, di antara sebabnya adalah karena tadi Nabi mengatakan fa'inau ajitaru ayyaduma bainakuma. Atau kemudian aubid'at wa sebaina 70 sekian perempuan. Catatan kaki satu tadi, ayyaduma bainakuma ay ahra ayyaduma, yaitu lebih layak aduma langgeng al-mawaddatu, rasa cinta bainakuma di antara kalian berdua. Demikian penjelasan At-Tirmidzi di Al-Jami'. Ya, ringkasnya kualitas hadis ini menurut penulis, dan beliau pakar hadis, di halaman 16 sebelum catatan kaki 1, beliau katakan fal hadis la yanzil an darajatil hasan insyaallah ta'ala, hadis ini tidaklah turun dari derajat hasan. Kemudian aku jumpai Al-Hafidh Talkhis mengutip dari Dulqutni kalau Bakar ibn Abdillah al-Muzani itu valid mendengar dari al-Mughirah. Fasaha al-hadithu. Sehingga kesimpulannya hadisnya nyata sahihnya. Kemudian hadis Abu Humaid. Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian melamar seorang perempuan, tidak dosa baginya untuk melihat si perempuan tersebut. Idza kana inama yanzur ilaiha li khidbatihi. Manakala jika dia melihat perempuan tersebut dikhidbati untuk melamarnya, wainkan la ta'lamu, meskipun perempuan itu tidak menyadari kalau dia dilihat. Dikeluarkan Imam Ahmad Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Kultu, kata penulis, ini sanad yang sahih, perawinya thiqah. Namun ingat Abu Humaid ini biografinya disampaikan oleh Ibnu Hajar di Al-Isobah, dan beliau bedakan antara Abu Humaid ini dengan Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku padamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan tersebut, fasa'adan nadara ilaiha wa sawwaba, Nabi naikkan pandangannya, kemudian Nabi turunkan. Setelah ternyata Nabi berkesimpulan tidak minat, maka perhatikan adab yang Nabi contohkan. Summa taqta'a ra'sahu, kemudian Nabi tundukkan kepalanya. Artinya kemudian ketika ternyata berkesimpulan tidak bakalan lanjut, maka adalah dia tundukkan pandangan. Dan ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab nadar melihat pada perempuan sebelum dinikahi. Dan hadis Subay' al-Aslamiyah radhiyallahu anha yang nanti akan sebentar lagi akan disebutkan. Fami mata qaddam dari minal ahadis, maka hadis-hadis yang telah lewat, jelaslah bagi kita urgensi melihat si laki-laki yang melamar, melihat ingda taswid, ketika dia hendak menikah, melihat man perempuan yang dia ingin untuk dia nikahi. Dan hukum ini semakin ditekankan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab fangdur ilaiha, pergilah lihatlah calonmu, fa inna ajtaru ayatuma bainakuma. Karena itu lebih layak untuk langgengnya hubungan di antara kalian berdua nantinya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum melihat ini, apakah hukumnya mubah ataukah hukumnya dianjurkan? Tadi kita lihat judul yang disampaikan oleh penulis, hukumnya adalah istihbab, dianjurkan. Dan demikian pendapat Syafi'iyah, sebagaimana di Kifayatul Akhyar, mengatakan bahasanya an-nazar, melihat calon yang tidak dinikahi, hukumnya adalah dianjurkan. Bukan hanya sekedar boleh. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.